Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum, wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan kabar kepada kita bahwa may yuridillahu khairan yufaqqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki seseorang itu akan dijadikan baik, maka caranya dia difahamkan dalam urusan agama. Jadi indikator ya, atau ukuran seseorang itu akan diberikan kebaikan oleh Allah ketika orang tersebut mau memahami agama atau dia difahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama menjelaskan kepada kita bagaimana cara Allah memahamkan agama kepada kita. Ada dua cara. Satu, kita dimudahkan untuk mencarinya. Dimudahkan untuk belajar, dimudahkan untuk mencarinya. Kadang-kadang kita tahu misalnya di satu tempat ada ngaji atau ada belajar mengajarkan Al-Quran. Tapi kita tidak dimudahkan untuk mendatanginya. Entah karena sibuk, entah karena alasan ya macam-macam, sehingga qadarullah kita tidak bisa menghadiri tempat tersebut. Itu ya, jadi yang pertama kita dimudahkan untuk mendatanginya. Kemudian yang kedua, kita ditunjukkan sumber-sumber ilmu yang masih segar, masih murni, belum tercampur. Karena secara jujur kita mengetahui bahwa sekarang ini majelis-majelis ilmu banyak sudah terkontaminasi dengan apa? Dengan niatan-niatan atau dengan tujuan-tujuan yang lain. Entah ajaran-ajaran tertentu atau mungkin dari ustadznya tidak ikhlas. Sehingga penyampaiannya itu tergantung kepada pesanan sponsor dan sebagainya. Nah, ini ketika kita ditunjukkan sumber-sumber ilmu yang masih bersih, maka ini sebuah kebahagiaan tersendiri. Nih. Maka mari Bapak Ibu kita tekun, kita istiqomah untuk belajar Al-Quran ini ya. Kita sekarang sampai pada surat Al-Baqarah ayat 264. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'aa annasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang ke-261 kemarin kita sudah membahas keutamaan dari infak, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan infak kita sampai pada 700 kali lipat, sampai tak terhingga, dan bahkan Abu Hurairah berpendapat sampai 2 juta kelipatan. Ini ya. Kemudian pada ayat yang ke-263, kemarin kita juga sudah membahas perkara-perkara yang bisa merusak pahala infak itu. Pada ayat yang ke-263 disebutkan dua perkara yang bisa merusak pahala infak, yaitu bilmani wal adha, yaitu dengan mengungkit-ungkit infak tersebut dan mencela orang yang kita beri infak. Itu pada ayat yang ke-263 kemarin. Bahkan Allah sendiri menyatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan suka memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan mencela. Nah, ini ya, pembahasan kemarin sampai di situ. Lah sekarang kita lihat ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian merusak. La tubtilu, janganlah kalian merusak. Sadaqatikum, sedekah-sedekah kalian. Bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adza, dan dengan mencela. Ini ngaji teng pondok-pondok tradisional itu sebelum dibahas biasanya diartikan per lafadz dulu. Niki ngeten yen telaten bisa membantu kita untuk kita ngerti artinya selama-lama gitu ya. Kalladzi, sebagaimana orang yang yunfiku menginfakkan malahu hartanya, ria annas, karena kepengin riak kepada manusia, pengin dilihat oleh manusia. Wala, dan tidaklah yu'minu, dia beriman billah wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Famasaluhu, maka permisalannya, kamasali, sebagaimana permisalan, Sofwanin, batu. Sofwan itu batu yang licin. Kalau hanya batu saja itu hajar. Jadi sebagaimana batu yang licin, atau yang batu yang gundul, alaihi, di atas batu itu turabun, ada debu. Fa'asobahu, lalu mengenainya. Mengenai batu itu yang di atasnya ada debu tadi, mengenai apa? Wabilun, hujan yang lebat. Fatarokahu, maka meninggalkannya soldan, licin. Layak diruna, layak dirun diartikan layak jiduna. Tidaklah mereka mendapati ala sayin, atas sesuatu, mimma kasabu, mimma dari apa-apa kasabu yang mereka usahakan. Wallah, dan Allah la yahdil qaumal kafirin, la tidak yahdi, memberi petunjuk qaumal kafirin, kaum yang kafir. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita belajar ilmu tafsir, ketika Allah itu mendahului ayatnya dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, maka sesudah seruan hei orang-orang yang beriman itu ada perintah atau ada larangan yang hendak Allah akan sampaikan kepada kita. Misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, hei orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Lah berarti itu ada perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron, hei orang-orang yang beriman jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Itu berarti ada perintah untuk menjaga dari api neraka. Nah, begitu juga pada ayat ini, hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak. Lah di sini ada larangan. Ya, ada larangan. Nah, maknanya apa ini? Maknanya, ketika Allah itu menyeru kepada kita, hei orang-orang yang beriman, berarti ada perkara penting yang hendak Allah akan sampaikan kepada kita. Baik perkara itu berupa perintah atau berupa larangan. Kayak misalnya kita memanggil anak kita, kita kumpulkan, le, nduk, ayo saya kumpul kabeh, le, anak-anakku kabeh. Lah berarti di situ ada perkara yang hendak orang tua sampaikan kepada anak tersebut dalam perkara yang penting. Nah ini ya. Lah apa perkara penting yang Allah sampaikan kepada kita? La tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian merusak sedekah-sedekah kalian. Artinya merusak di sini artinya janganlah kalian menjadikan sedekah kalian itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala. Jadi jangan kalian dengan sedekah-sedekah kalian itu ora entuk apa-apa, enggak dapatkan apa-apa, enggak dapatkan pahala. Apa sedekah itu? Bil mani wal alza, yaitu sedekah yang diikuti dengan mengungkit-ungkit dan sedekah yang diikuti dengan mencela. Lah itu nanti hasilnya hanya mungkin lem-lemaning menungso. Ya. Wah, dia dermawan. Dia yang sedekah nyah-nyoh-nyah-nyoh. Dia wonge lomo. Dia ning masyarakat terkenal ahli sedekah. Tapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Nah, di antaranya dua, nanti ada empat ya, tapi yang disebutkan pada kalimat pertama ini dua, yaitu dengan mengungkit-ungkit dan dengan mencela. Jadi di sini menunjukkan bahwa amalan itu bisa rusak. Kita sedekahnya 10 tahun yang lalu, kemudian kita ngungkit-ngungkitnya sekarang, maka berarti sedekah 10 tahun yang lalu itu bisa rusak. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan menjaga keikhlasan itu lebih sulit daripada beramal itu sendiri. Karena menjaga keikhlasan itu sampai tak terhingga. Nah ini ya, maka mari kita jaga sedekah-sedekah kita ini agar tidak kita ungkit-ungkit. Kadang-kadang kita duwe masalah halo konco. Lah konco dulu pernah kita kasih sesuatu. Nah terus kita ora ngelingi dhisik, nah gitu nggih. Tak bantu, ora iso apa-apa saiki wis iso ngadeg. Nah, ora ngerti. Nah, itu maka pahala kita hilang. Nah, nggih ngati-ati ini. Wal adza dan karena mencela. Nggih. Ada pengemis kita ngei sewu ngonek-ngonek kene setengah jam. Ya. Nyeramai sik rong jam. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas, sebagaimana orang yang berinfak menginfakkan hartanya ria anas karena kepingin dilihat oleh manusia. Lah, sedekah karena karena ria itu pun juga tidak ada nilainya. Bahkan ini masuk dalam kategori syirik. Ada dulu di masa Nabi ya, seseorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini senang sedekah, saya ini senang silaturahim. Terus karena saya senang itu dan saya sedekah, saya silaturahim itu mengharap pahala dari Allah. Lah kemudian karena saking seringnya, kemudian orang-orang itu mengenal saya orang yang ahli sedekah. Terus saya dipuji-puji dan saya senang dengan pujian itu. Lah dengan senang pujian itu, apakah itu merusak pahala saya ya Rasul? Nah itu ya. Lah kemudian Allah menurunkan ayat yang terakhir di surat Al-Kahfi itu. Ada kalimat famangka nayarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah, maksudnya menginginkan masuk surga, falyamal amalan sholihan, maka adalah dia itu beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan janganlah dia berbuat syirik dalam ibadah. Berbuat syirik dalam ibadah itu artinya dia dalam beribadah itu kepingin dilihat oleh orang lain. Sedekah kepingin dilokke wong sosial. Nah ini itu namanya syirik, syirkul asghar nanti ya. Nah terus tadi pertanyaan sahabat tadi gimana? Kalau dia dari awal dia niatannya untuk berharap pahala dari Allah, kemudian di tengah jalan dia mendapatkan pujian, maka itu tidak merusak pahalanya. Selama dia tidak kemudian menyombongkan diri. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu adalah pahala Allah yang dicicipkan oleh orang tersebut dan tidak mengurangi pahalanya nanti di akhirat. Jadi kalau kita misalnya ya seneng, misalnya seneng ngaji niki atau seneng sedekah, terus ada orang wah dia itu senengane ngaji loh, dia itu senengane sedekah lah, memuji-muji kita kayak gitu, kita tidak menyombongkan diri, itu enggak apa-apa. Dan itu pahala dari Allah karena fitrah manusia itu dipuji, itu seneng itu menungso tenang. Jadi kalau malaikat dipuji mungkin ra seneng mungkin nggih. Lain menungsa itu dipuji seneng itu ya lumrah itu lho nggih. Nah kembali di sini ya. Jadi riya itu juga merusak pahala. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi kan mengungkit, kedua mencela, ketiga riya, dan yang keempat amalan yang tidak ada nilainya adalah la yu'minu billah wal yaumil akhir. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi wong kafir niku besok di akhirat amalannya tidak dicatat oleh Allah, tidak ada nilainya sama sekali. Di dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasnan. Nanti di akhirat orang-orang kafir itu tidak ada timbangan. Timbangan maksudnya timbangan kebaikan. Lah kok kenapa? Lah dia itu dianggap rane amalan api eo. Amalannya tidak dicatat. Maka orang kafir itu dibangkitkan dari neraka, dibangkitkan dari alam kubur, digiring teng padang mahsyar, langsung digiring mlebu tenggen neraka, tidak ditimbang. Nah ini ya. Jadi dia jalurnya jalur undangan masuk neraka. Kemudian Allah menggambarkan di sini famataluhu kamatali sofwan. Permisalannya seperti batu yang besar, yang licin. Ini batu yang licin. Nah, kemudian alaihi turab. Di atas batu itu ada debu. Debu. Kemudian ada hujan yang lebat, nyentor debu-debu tadi. Maka yang tertinggal adalah licinnya batu tadi. Layak diruna ala syai' diartikan layak diduna ala syai', dia tidak mendapati sesuatu dari mimma kasabu, dari apa yang dia kerjakan tadi, dari apa yang dia usahakan tadi. Ya, jadi sedekah-sedekahnya itu tidak ada nilainya. Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsir Muhammad Ali As-Sobuni Sofatu Tafasir ini Muhammad Ali As-Sobuni menafsirkan bahwa ini contoh dari amalan-amalan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu beramal itu tidak ada nilainya sama sekali. Karena amalannya itu tidak didasari karena ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi karena kepingin dipuji. Ya, contohnya dari keempat perkara ini tadi. Ya. Maka nanti di akhirat, ya, itu di dalam sebuah hadis, ya, nanti di akhirat ada orang yang tubuhnya itu besar, tinggi, gemuk, tapi ketika ditimbang, itu tidak sebanding dengan satu ekor nyamuk. Jadi lebih berat satu ekor nyamuk. Karena yang ditimbang bukan badannya, yang ditimbang adalah amalannya. Tapi ada sebaliknya nanti, ya, ada sebaliknya di dalam hadis, ada orang itu ketika dihadirkan, itu rekapan keburukannya, rekapan keburukannya itu sampai ada 100 buku. Dan setiap buku itu ketebalannya sejauh mata memandang. Itu 100 buku enaknya dosa tok itu nggih. Buku sing tebale sejauh mata memandang sakniki enten mboten niku. Nah. Wong sakniki buku sing tebale 2000 halaman aja sudah. Ya nulis skripsi sekarang piro? Halaman anu. Saya pernah ngerjakan skripsi itu paling banyak itu dari jurusan hubungan internasional, itu 300-an lembar, sehingga paling 50 lembar, 80 lembar itu, dan juga dulu teknik sipil itu karena memang apa analisisnya itu banyak gitu, itu bisa sampai 200-an. Sekretaris tadi paling seket tangguh gitu ya. Ya. Jadi itu rekapan keburukan yang 100 lembar 100 buku ya. 100 buku dan satu buku tebalnya sejauh mata memandang. Nanti di akhirat itu akan bisa dihapuskan dengan satu kartu. Yang kartu itu ada tulisannya kalimat la ilaha illallah. Artinya apa ini? Artinya dosa-dosa yang sedemikian besar itu nanti ketika seseorang di dalam hatinya masih ada keyakinan la ilaha illallah, maka dia ada kemungkinan bisa masuk surga. Itu nggih. Jadi katakanlah rusake jan bejijat lah nggih. Molimo dilakoni. Ning dia ini ada keyakinan la ilaha illallah di dalam hati, dan itu diyakini betul, itu bisa menyebabkan keyakinan yang sedikit itu menyebabkan masuk surga. Walaupun nggih, walaupun kudu mampir tenggen neraka sik. Karena umat Islam masuk ke surga itu ada 3 cara. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi langsung mlebu surga, tanpa dihitung langsung masuk surga. Kedua, masuk surga dengan cara dihisab dulu, dihitung, ditimbang, kemudian langsung masuk surga tanpa mampir tenggin neraka. Ketiga, masuk surga dihitung dulu, dihisabin wabi adabin, masuk surga dengan cara dihisab terus mampir tenggin neraka rumiin. Yang nomor 2 ini orang yang ketika ditimbang dosane kalih pahalane niku kathah pahalane. Dosane 200, pahalane 250. Maka dia langsung masuk surga. Terus nomor 3, hum yadkhulunal jannah bihisabin wa bi'adzabin, masuk surga dengan cara dihisab dan diadzab, itu dosane luwih gede daripada pahalane. Dosane 250, pahalane ming 200. Lah dia harus mampir tengen neraka sik. Nah, sing nomor 1 masuk surga dengan cara langsung. Nah niki tengen katis riyadus solihin niku enten satu syaratnya, layarkun walayastarkun. Satu, tidak berbuat syirik, tidak merdukun, gitu nggih. Tidak seneng merdukun. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun, tidak mengundi nasib, tidak bertatayur. Ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah. Lah ini sing paling angel, tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita ini ketawakali cik ningguni menungso kadang-kadang. Ketika kita sesuk, wah, sesuk randui duit, tinggu mangan, tinggu macam-macam raneh. Nah ini kadang-kadang kita mikire kisopo ya sehingga tak silai bangen dinah ya kita ngarek aku arek. Nah gitu toh. Kita jarang lari kepada Allah, nangis ning gone Allah, nyuwun teng gene Allah ning. Ning yo masa Allah ngeni langsung ya. Allah itu ngasih kepada kita itu tidak harus dengan akal kita, kan begitu toh. Dengan caranya Allah. Nah ini ya, maka ini yang nomor 3 ini yang paling angel. Ya kalau yang kon jaluk dari ketiga itu kita pilih nomor tunggal ya, mlebu surga tanpa hisab langsung. Oke, kepepet nomor kalih lah gitu nggih. Nah, pertanyaannya pantas mboten kan ngono to nggih. Kita ini dosane karo nggih, ingate sama laline itu masih banyak ingatnya. Masih banyak lupanya. Ngrungu azan kita ya cek nyanyi-nyanyi. Orang nirokke azan kan gitu nggih. Kudune kan krungu azan itu ya aktivitas liyane kita berhenti dulu ngrungokke azan, nirokke azan. Nah, itu paling gak kan gitu. Oke, saya lanjutkan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ya, ini. Ya, sekarang tolong dibacakan pelajaran. Ya, tadi dengan mencela, mengungkit, riya, itu menyebabkan pahala yang kita jalani ini bisa muspro. Ini ya, ini kita ngati-hati. Jadi jogo amal niku sulit. Ya. Jogo pahala niku sulit. Kedua, orang beriman tidak mungkin sulit data pemberian atau misalnya, dan tidak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang berupa menyakitkan orang. Ya, mengungkit-ungkit jasa kondisi tak bantu loh. Termasuk kadang-kadang gini bapak-bapak, kita orang tua ya. Orang tua ngomong sama anak, lewe tak gede ke sekot cilik, ayo saiki kowe bales wong tuwa. Kan kadang-kadang gitu loh nggih. Ini ucapan yang bisa menyebabkan gugurnya pahala kita loh kita ini. Nah, nggih. Jadi kadang-kadang malah wanyel karo anak, oh ngerti ya ngono tak pites dhisik kowe iki. Ya, maka mari ya, sudah kita jangan ngungkit-ngungkit kebaikan orang tua kepada anak. Yen anak ra ngerti karo wong tua luweh, sing penting kita orang tua itu tidak merusak pahala kita. Gitu. Nomor 3. Amalan yang dilakukan dengan dia tidak ikhlas, tidak akan diterima Allah dan tidak. Ya, tadi ria an-nas tadi ya. Di kepengin dilokke wong dermawan, kepengin dilokke wong sosial, atau kepengin terpandang ning masyarakat, nggih. Atau kepengin jago RT gitu nggih. Nah, jago RT nyodakoi sa RT sik nggih nyogok gitu nggih. Nomor 4. Ya, tadi kalimatnya wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Wong kafir niku ganjaran apa? Amalane sak baik apapun itu tidak diterima. Nomor 5. Dan ini sekaligus sebagai metodologi dakwah, metodologi penyampaian. Ya. Kita kepada anak, kepada mat'u, kepada objek. Ini salah satu metode agar lebih paham. Maka ini dengan cara membuat perumpamaan-perumpamaan. Ini yang lebih baik. Dan perumpamaan yang terbaik adalah dari Al-Quran. Ya. Nomor 6. Ya, karena hatinya menolak dulu, jadi dinasehati, dikasih nasihat dengan nasihat-nasihat Al-Quran itu enggak mau. Akhirnya Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya. Di ayat awal surat Al-Baqarah itu kan, sawa'un alaihim a'andartahum amlam tundirhum la yu'minun. Sama saja orang kafir itu. Dinasehati atau tidak dinasehati, ya tetap dia tidak mau beriman. Karena hatinya itu sudah disegel oleh Allah Ta'ala. Nomor 7. Ya. Jadi syarat amal itu diterima oleh Allah itu ada 3 ya. 1, sing mengamalkan itu orang yang beriman. Itu nomor syarat mutlak, syarat 1 ya. Jadi yang beramal itu orang yang beriman. 2, amalan itu ikhlas. Walaupun sing amal wong iman ning mboten ikhlas juga tidak dapatkan ganjaran. Dan 3, amalan itu ada sunnahnya, ada tuntunannya. Kita ikhlas beramal ning ranek tuntunane ya tidak dapatkan pahala. Ini subuh niku tuntunannya 2 rakaat. Karena kita itu bare entuk di 2 miliar. Terus ngasih bonus sama Allah. Subuh 10 rakaat gitu nggih. Saking senenge misalnya. Kira-kira itu diterima enggak salat kita? Ya tidak diterima. Oh, tuntunannya 2 rakaat saja. Atau karena kesel kan Allah Maha tahulah salat subuh sak rakaat wae. Atau malah 1/2 rakaat gitu nggih. Ya Allah tidak menerima. Nah, itu karena harus sesuai dengan tuntunan. Maka disinilah pentingnya kita itu ngerti ilmu. Kalau kita itu enggak ngerti ilmu, rumangsane amal kita itu wapik ning malahan enggak ana ganjarane karena enggak ada tuntunannya. Nah, makanya orang yang berilmu itu martabatnya lebih tinggi dibandingkan dengan ahli ibadah. Setan itu lebih takut tidurnya orang berilmu daripada salate wong nganggo ibadah, salate wong ibadah ra nganggo ilmu. Nah, ini ada di satu riwayat itu setan junior dan setan senior. Itu di masjid ada 2 orang sing siji turu, sing siji salat. Sing turu niku sing wong berilmu, sing salat niku ora nganggo ilmu. Jadi salate wis acak-acakan nganggo ilmu. Terus sing turu niku wong sing berilmu lah. Setan junior, sing setan junior niku kepingine arep nggodha sing salat. Gen salate ora kusuk, gen salate ora gen intinya gak dapatkan pahala lah. Dileki sama sing setan senior gitu nggih. Aja mbok godha, kuwi malah sing turu kuwi kipas-kipas ana gen turu terus. Loh piye to? Kok turu malah dikipas-kipasi terus malah sing salat kok malah godha gimana? Ya, kamu lagi junior kamu gitu nggih. Lah itu sing salat itu kuwi ra nganggo ilmu. Salate pokoke Nggih, pokoke waton wae. Lah kuwi sing turu kuwi ngerti mbok gugah terus ngerti. Nggih. Terus ngerti salate sing ora bener ngono kuwi iso benerke malah kowe ora entuk apa-apa. Nah, itu nggih. Jadi makanya orang berilmu itu tidurnya lebih ditakuti setan daripada ngibadahnya wong sedang ibadah tapi tanpa ilmu. Nah, makanya orang berilmu itu ketoke meneng ning kadang-kadang ganjarannya gede. Nah, gitu. Karena dia tidak melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Terakhir, ya, sikap kita itu merasa berjasa. Misalnya, masjid ini kan rane aku dadi apa nih sih? Itu sikap yang hina, gitu. Tambak banin dhisik ora nek aku ora dadi ngene iki. Nah, kowe dhisik ra nek aku mungkin wis ora koyo kowe kuwi saiki. Nah, nggih. Kita tidak boleh, nggih. Bahkan Allah sendiri mengatakan wala tuzakku anfusaku. Jangan kowe itu merasa suci diri-diri kalian, nggih. Mari kita itu justru semakin berilmu, semakin amalan kita banyak, semakin kita itu merendah di hadapan Allah, merendah di hadapan manusia. Ini ya. Rasul menyampaikan bahwa siapa yang merasa rendah di hadapan Allah, siapa yang merasa rendah di hadapan manusia, Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi siapa yang merasa tinggi di hadapan Allah dan merasa tinggi di hadapan manusia, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Ya demikian, sebelum saya akhiri ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Khairul qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.